Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-31 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-hasyr atau pengumpulan, bagian yang pertama. Termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman bahwasanya semua manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah gunung dijalankan dan bumi dirubah oleh Allah menjadi dataran yang luas terbentang, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, tidak ada sesuatu yang merupakan penunjuk arah atau penunjuk jalan seperti bangunan, pohon dan lain-lain, maka manusia semuanya akan memenuhi seruan penyeru menuju padang mahsyar dan dikumpulkan di sana. Allahu a'lam apakah bumi tersebut atau padang mahsyar tersebut adalah bumi kita sekarang yang diubah sifatnya saja atau diganti dengan bumi yang lain. Allah SWT berfirman, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha menguasai segala sesuatu. Ibrahim 48. Rasulullah SAW bersabda, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَى عَفْرَى كَقُرْصَةٍ نَقِي لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas bumi yang berwarna putih kemerahan seperti roti bundar pipih yang datar yang terbuat dari gandum yang bersih, tidak ada tanda bagi seseorang. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Dikumpulkan manusia semuanya dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Allah SWT berfirman, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, dan pada hari di mana kami akan jalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi dalam keadaan nampak jelas, dan kami akan kumpulkan mereka semuanya, maka tidak ada di antara mereka yang kami tinggalkan. Al-Kahfi 47. Dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan, manusia akan dikumpulkan. Keadaan yang mencekam menjadikan masing-masing sibuk memikirkan keselamatan diri dan tidak memikirkan aurat orang lain. Dan orang yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya wanita yang meratapi mayat dan dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan memakai baju dari tembaga panas dan baju yang berkudis atau yang terbuat dari kudis. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan di padang mahsyar ini akan dikumpulkan semua jin dan akan dikumpulkan seluruh hewan-hewan. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38 ketika menyebutkan hewan-hewan yang melata di bumi dan juga menyebutkan burung-burung, maka Allah SWT mengabarkan bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Allah. Allah berfirman, ثم إلى ربهم يحشرون, kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.